makhluk di pohon beringin asrama. Selamat sore Mas Arga, kenalin, saya Dio Seta. Saya sudah mengikuti podcast Bagi Horor dari setahun yang lalu di Spotify. Kali ini saya akan mencoba untuk mengirim sebuah cerita. Silakan dibacakan apabila layak, dan kalau kurang mungkin bisa diberi masukan. Oke, aman. Ntar kita bahas di akhirnya. Chapter 1, makhluk di pohon beringin asrama. Pagi itu, kami siap-siap berangkat dari ibu kota menuju kawasan puncak yang biasa dijadikan tempat untuk berwisata oleh warga yang sudah jenuh akan hiruk-pikuk ibu kota. Tapi kali ini kami kesana bukan untuk berlibur, melainkan untuk mengantarkan aku bersekolah dan tinggal di asrama. Saya Dio, ini adalah ceritaku ketika masih kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya aku bersekolah di sekolah swasta yang ada di Jakarta. Sekolah yang sama dengan kedua kakakku. Namun entah kenapa, hampir setiap kali aku ke sekolah, aku selalu merasa badan tidak sehat, badan lemes dan selalu saja mual. Hampir dalam satu minggu aku mungkin sekitar 2-3 kali dipulangkan di tengah mata pelajaran karena sakit. Tapi sampai rumah, bukannya aku sakit tapi malah kembali sehat. Hal ini membuat orang tuaku juga bingung. Apakah aku memang sakit atau memang aku yang pemalas? Akhirnya ada salah seorang guru merekomendasikan orang tuaku untuk menyekolahkanku di asrama di daerah puncak. Dan ya, orang tuaku setuju. Karena di satu sisi udara di sana bagus dan sekaligus melatihku untuk lebih disiplin. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan kami sudah sampai di lokasi. Rasanya apabila kalian sering ke daerah sini, kalian sering melewati lokasi ini. Karena sekolahku ada di pinggir jalan. Kami berkeliling di situ melihat komplek asrama dan juga sekolah. Betapa takjubnya aku melihat sebuah pohon beringin raksasa yang berdiri kokoh di belakang sebuah gereja di kompleks sekolah dan asrama itu. Bahkan, pohon itu masih bisa terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Sembari orang tuaku berbincang-bincang dengan kepala sekolah, aku berkeliling melihat-lihat suasana sekitar. Udara yang dingin membuat aku merasa sedikit nyaman di tempat ini. Suara seperti benda diseret tiba-tiba memecah lamunanku. Seketika aku berusaha untuk mencari sumber suara itu. Sesosok bayangan melewati belakang bangunan tua yang tidak jauh dari pohon beringin yang sangat besar itu. Apa itu anak asrama sini ya? Pikirku. Aku yang penasaran mencoba untuk mencari tahu dan mengikuti ke arah pohon beringin raksasa itu. Suara benda diseret itu semakin terdengar dengan jelas. Tak terasa, suasana menjadi semakin gelap. Tapi ini masih siang. Ternyata tanpa si disadari, aku sudah di bawah pohon beringin. Rimbunnya dedaunan menutupi masuknya sinar matahari. Akar-akar yang menggantung sedikit menggangguku untuk melihat dengan jelas. Suara tawa kecil mendadak terdengar di telingaku. Aku tetap berusaha untuk mencari sumber suara itu. Namun tidak ada satupun petunjuk asal-muasal dari suara itu. Aku tetap melihat sekeliling, berharap suara itu berasal dari seseorang. Suara itu terdengar kembali. Tetapi tunggu, sumber suara itu bukan berasal dari sekitarku. Tapi sumber suara itu berasal dari atas. Ini ada yang tidak beres. Seketika itu juga tubuhku merasa lemas. Nyaliku ciut untuk menoleh ke asal sumber suara itu. Tiba-tiba angin dingin berhembus di leher belakangku. Dengan refleks aku menengok ke belakang ke arah pohon beringin raksasa itu. Seekor anjing menggonggong di dekatku dan menggigit celanaku. Sontak aku kaget dan berlari. Namun anjing itu terus mengejar. Aku terus berlari sampai akhirnya menemukan ibu. Keluar dari ruang kepala sekolah bersama ibu kepala sekolah. Kenapa, Di? Itu mah, dikejar anjing mah. Sejalan aku robek nih. Jawabku. Bu, yang coklat itu anjing siapa sih, Bu? Tanyaku kepada kepala sekolah. Yang itu? Tanyanya sambil menunjuk seekor anjing yang berjalan sedikit melompat sambil menjulurkan lidah seolah mengajak bermain. Itu namanya Moses, anjing peliharaan asrama sini. Dia memang seneng ngajak main orang baru. Lanjutnya. Aku yang sudah kelelahan hanya bersembunyi di belakang orang tuaku. Lihat rumahnya Bu Ranti, Yudi. Ajak ibu. Ternyata ibuku kurang tega untuk memasukkanku di asrama. Dan ibu kepala sekolah menawarkan alternatif lain, yaitu ngekos di rumahnya. Sudah ada beberapa anak yang tinggal di rumahnya. Di sini memang sudah biasa untuk mereka yang tidak kebagian tempat di asrama bisa ngekos di rumah guru-guru atau warga. Namun tetap bersekolah di sana dan dengan disiplin, sama persis seperti di asrama. Tentunya biayanya juga lebih mahal. Bu Ranti adalah kepala sekolah di sini. Beliau juga mengurus sekitar 5 anak yang dititipkan orang tuanya di tempat ini. Rata-rata karena latar belakang yang kurang menyenangkan. Ada yang ditinggal pergi ayahnya sehingga ibunya harus bekerja di luar negeri. Ada yang tidak memiliki orang tua sehingga saudaranya membiayai untuk bersekolah dan tinggal di sini. Namun jangan salah, disiplin di sini sangat baik. Dan disinilah aku belajar arti disiplin dan bertanggung jawab yang berguna hingga saat ini. Kami berjalan kaki dari komplek asrama menuju pintu gerbang keluar. Karena rumah Bu Ranti cukup dilalui dengan berjalan kaki. Tiupan angin bertiup membuatku menoleh ke arah pohon beringin. Seketika aku teringat kejadian tadi. Kira-kira makhluk apa yang berada di atas pohon beringin itu yang bisa membuat tertawa seperti itu? Yang jelas itu bukan manusia. Tidak mungkin ada seorang manusia yang mau memanjat pohon beringin itu dan tertawa sembari menyeret kepalanya sendiri. End of chapter 1. Chapter 2, Tanah Kuburan. Sudah sebulan semenjak aku tinggal di rumah Bu Ranti. Awalnya aku juga agak cengeng, tapi setelah seminggu di sini rasanya mulai terbiasa. Suasana di sini cukup ramai dan selain karena banyak anak-anak dan hampir semua kegiatan kita lakukan secara bersama-sama. Jadwal di sini cukup ketat. Bangun jam 5 untuk mandi, sarapan, dan pukul 6:30 pagi sudah berangkat ke sekolah. Ya, sekolah yang kemarin kita datangi dengan pohon beringin yang besar. For your information, bahkan dari tempat kos aku tinggal di rumah Bu Ranti ini, pohon ini masih bisa terlihat dengan jelas. Ada kebiasaan menarik di sekolah ini. Setiap guru datang ke sekolah, murid-murid berlarian menyambut ke tangga gerbang depan. Berebutan untuk salam dan membawakan tas dan payung yang dibawa oleh para guru. Selama aku di Jakarta tidak ada murid-murid yang sesopan ini. Sepulang sekolah, segeralah kami berganti baju, makan siang, dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 2, maka semua anak wajib masuk kamar untuk tidur siang sampai pukul 4 sore. Ibu kos akan mengecek apakah ada yang tidak tidur dan menegur apabila ada yang melanggar. Barulah setelah jam 4 sore kita punya waktu untuk bermain sampai makan malam disiapkan pada pukul 6 sore. Setelah makan malam adalah waktunya belajar. Dan pukul 9 semua anak sudah wajib masuk ke kamar. Sebenarnya ada sedikit hal yang membuatku sedikit kurang nyaman di lingkungan ini. Setiap masuk ke kampung ini, di beberapa tempat, aku mencium bau seperti bau tanah yang terkena hujan, namun dengan sedikit aroma busuk. Pernah suatu waktu aku tanya ke ibu dan teman-teman di sini. Mereka tidak mencium bau yang aku maksud. Sampai suatu ketika sesuatu terjadi. Waktu itu menjelang maghrib. Baru kali ini, aku pulang seterlambat ini. Kegiatan pramuka di sekolah mengajak kami untuk mengenal wilayah di sekitar sekolah dan asrama. Tentunya kegiatan ini sepengetahuan Bu Ranti. Aku berjalan pelan melalui tanjakan-tanjakan menuju rumah. Struktur jalan di sini memang berbukit-bukit, bahkan motor pun tidak bisa lewat. Langit mulai gelap. Ternyata bukan karena menjelang malam, namun karena mendung dan tetesan hujan pun mulai turun. Aduh, sial, aku gak bawa jas hujan, apalagi payung, gerutuku dalam hati. Spontan aku berteduh di pinggir sebuah rumah yang memiliki atap berlebih. Beberapa orang yang membawa payung masih berseliweran menembus hujan. Aku menunggu, berharap hujan cepat berhenti. Sampai aku mendengar ada suara genangan yang sedang diinjak-injak oleh seseorang. Aku tidak tertarik dan tetap bermain dengan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari atas atap. Namun, sesuatu mulai menggangguku. Bau tanah. Entah mengapa bau itu mendadak begitu pekat sampai aku pun sedikit menutup hidungku. Tanpa aku sadari, hari mulai menjelang petang dan hujan semakin turun dengan deras. Tidak mungkin rasanya menerobos hujan sederas ini. Namun kondisi sudah sangat sepi. Sebagai seorang anak kecil, sudah sewajarnya aku takut dengan situasi ini. Aku di situ sangat menyesal. Mengapa tidak aku terobos saja hujan ini saat tadi masih belum deras? Dan juga terdengar lagi suara seperti orang tengah bermain genangan air. Aku tiba-tiba teringat kejadian di pohon beringin saat pertama kali datang ke sini. Seketika, badanku waktu itu langsung gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu. Bulu kuduku perlahan-lahan berdiri. Jangan. Jangan. Tolong jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi. Namun sepertinya tidak seperti harapanku. Suara itu semakin terdengar dan berasal dari kebun di sebelah rumah tempatku berteduh. Aku pun menoleh, dan aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu. Sesosok makhluk dengan tinggi 2 kali ukuran manusia dewasa. Mataku tidak bisa berhenti terkejut. Tanpa sadar, aku terduduk dengan lutut yang lemas. Itu darah. Makhluk itu sedang mengunyah sesuatu dengan darah merah segar menetes di antara taring-taring yang terlihat keluar dari mulutnya. Lari, lari. Aku harus lari. Tolong, tolong. Aku berteriak sambil berlari menjauh dari makhluk itu. Namun, sepertinya derasnya hujan membuat teriakanku tidak dapat terdengar. Bodohnya teriakanku malah memancing makhluk itu untuk mengejarku. Aku berlari tanpa henti, Rintik hujan deras membuatku tak mampu membedakan mana jalan utama dan mana jalan tanah. Suara ranting terjatuh seperti tersapu oleh benda besar. Aku pun terjatuh. Sepertinya kakiku terluka. Namun aku tidak peduli. Kejadian ini tidak pernah kubayangkan terjadi di dalam hidupku. Aku terus-terus berlari tanpa peduli apapun. Nafasku habis. Kakiku tak lagi dapat menahan luka yang terbuka. Aku menangis sejadi-jadinya. Namun tak kenapa, aku semakin jelas mencium bau tanah itu. Tanpa sadar aku terjatuh, tersandung. Namun kali ini aku tak punya tenaga lagi untuk bangun. Suara langkah kaki yang terseret.